melihatmu, kau sedang bercinta lagi, namun hati ini masih bisa tahan. Tapi kali ini tak dapat ku maafkan, kau percikan ludahmu di jadikan kolam tetesan air mataku. Aku menangis siang dan malam, menyesali nasib yang aku